بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بهداهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله معلوم adanya bagi setiap kita pentingnya perkara iman dan akidah bagi seorang muslim dan muslimah. Pentingnya prinsip-prinsip dasar yang harus dia ketahui dalam manhaj salaf. Karena itu yang akan membimbing dia dan menyelamatkan dirinya dari banyaknya fitnah dan syubhat yang akan selalu dia hadapi dalam kehidupannya. Tentunya semua itu dengan taufik dan hidayah dari Allah. Karena pentingnya sedemikian rupa, maka para imam dan ulama sunnah rahimahumullah menuangkan semua itu dalam karya-karya mereka untuk dibaca, dipelajari, dan tentu untuk diamalkan terlebih oleh generasi-generasi setelah mereka. Agar kita tahu bahwa sikap seperti ini, manhaj seperti ini bukan hasil atau bukan karya orang-orang belakangan. Tapi ini ajaran dan agama yang turun-temurun khalafan an salaf, bahkan itu sampai pada generasi para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum. Salah satu karya para a'immah yang menjadi referensi penting dan rujukan Ahlu Sunnah dan Salaf dalam bab ini, akidah dan manhaj, adalah kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Hak beliau, dan sekilas kita perlu tahu biografi dan siapa beliau. Beliau adalah al-imam, al-hafidh, al-mutqin, al-thiqah, al-faqih, al-mujahid, Syekhul Hanabilah, wa kabiruhum. Syekhul Hanabilah tidak terbatas yang dimaksud beliau ulama dalam mazhab Hambali, Imam Ahmad. Tetapi lebih kepada arah syekhnya Ahlu Sunnah. Karena ma'ruf terutama di zaman itu, Ahlu Sunnah dikenal dengan julukan Hambali atau Hanabilah. Yani pengikutnya Imam Ahmad. Imamnya Ahlu Sunnah, maka disebut Hanabilah. Sehingga bukan syekh madhab tertentu yang dimaksud. Tapi imam dan ulamanya Ahlu Sunnah beliau. Abu Muhammad Hasan bin Ali ibnu Khalaf. Itu nama beliau, Abu Muhammad Hasan bin Ali ibn Khalaf al-Barbahari. Disebutkan bahwa nisbat beliau Barbahar. Barbahar ini nama salah satu, entah itu tanaman herbal atau ramuan herbal yang didatangkan dari India sana. Namanya Barbahar. Entah itu pohon tertentu herbal atau mungkin ramuannya. Yang jelas itu yang dimaksud dengan Barbahar. Nah, beliau dinisbatkan ke itu, sehingga dikenal dengan nisbatnya Imam Barbahari rahmatullahi alaih. Tidak ada yang menyebutkan secara pasti tahun kelahiran beliau, dan di mana beliau tumbuh kembang dari kecilnya. Namun dari yang membicarakan biografi beliau, tampak kalau beliau tinggal di Baghdad, karena hampir mayoritas syuyukh, syekh dan ulama yang beliau ambil ilmu dari mereka Baghdadiyun, para ulama Baghdad. Sehingga terkesan dan terlihat kalau beliau sepertinya orang Baghdad. Dan beliau banyak menimba ilmu dari murid-murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di antara yang ma'ruf beliau mulazamah lama dengannya adalah murid Imam Ahmad yang juga sangat senior, Imam Abu Bakar Ahmad ibn Muhammad Al-Marwazi, dikenal dengan julukannya atau nisbatnya Al-Marwazi. Begitu pula beliau lama bermulazamah berguru kepada Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah. Imam Barbahari dikenal di kalangan ulama, dikenal di kalangan umara, penguasa dan khalifah, sultan di zamannya, sebagai seorang alim besar, imam yang sangat disegani, qawwal bil haq. Beliau selalu menyampaikan yang hak, menyeru kepada sunnah dan athar. Dan majelis beliau penuh dihadiri oleh para ulama hadis, ulama fiqih, fuqaha, dan para tullabul ilm. Hingga Abu Abdullah Al-Faqih menjadikan beliau salah satu barometer kesunahan atau kesalafiahan seseorang. Kata Abu Abdullah Al-Faqih, "Idza ra'aital Baghdadi yuhibbu Abul Hasan ibn Bashar wa Aba Muhammad Barbahari fa'lamanahu sahibu sunnah." Kalau kamu lihat di Baghdad orang cinta kepada Abul Hasan bin Bashar, cinta kepada Abu Muhammad, beliau ini Imam Barbahari, maka ketahui dia adalah sahibu sunnah. Nah, dan ini juga seperti tadi, bahwa perkara manhaj bukan karya ulama belakangan, dijadikannya seorang alim atau imam ukuran. Artinya yang cinta kepada beliau, menghormati beliau, maka dia sahibu sunnah, seorang salafi. Yang membenci beliau, yang memusuhi beliau, apalagi menghina, mencela, ya pertanda kalau dia itu sahibul bid'ah, sahibu hawa. Bukan hanya di zaman kita, bahkan di zaman barbari sudah ada. Seperti Abu Abdullah Al-Faqih menukilkan kepada kita. Kata Imam Ibnu Abi Ya'la, Barbahari adalah Syekhut Ta'ifah, ulamanya Ahlu Sunnah di zamannya. Wa muqaddimuha, beliau adalah orang terdepan di antara Ahlu Sunnah. Ini ulama besar, imam, terutama dalam pengingkarannya terhadap Ahlul Bid'ah. Dan beliau sangat menjauh dan memisahkan dirinya dari Ahlul Bid'ah, baik dengan tangan atau dengan lisan, yang karenanya beliau dikenal dan wibawanya besar bahkan di mata para pemimpin dan penguasa di zamannya. Demikian kata Imam Ibnu Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Barbahari Al-Faqih Al-Qudwah, toladan bagi Ahlu Sunnah. Syekhul Hanabila bil Iraq, qalan wa halan wa halala, banyak sering menyampaikan al-haq, membantah yang batil, yang bid'ah. Gerak-gerik beliau, akhlak, adab beliau, semua itu mencerminkan sunnah yang ada pada beliau. Dan kemuliaan beliau serta nama beliau sangat harum dan kewibawaannya sangat tinggi. Demikian Adz-Dzahabi menukilkan. Serupa dengan itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi, begitu pula Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, hingga Ibnu Katsir katakan, kana Barbahari syadidan ala ahlil bida'i wal ma'asi. Beliau keras terhadap ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, yang bermaksiat. Wa kana kabirul qadr tu'adzimuhul khasa wal amah, kata Ibnu Katsir, sangat diagungkan. Karena wibawa beliau, beliau sangat dimuliakan oleh orang-orang khusus, yakni para ulama, tulabul ilm atau para umara, dan secara umum oleh kaum muslimin di zamannya. Sangat dihormati dan dimuliakan. Dan kata Abu Abdullah ibn Arafah, ketika beliau wafat tahun 323, yang dilihat hadir dalam jenazahnya, mengantarkan jenazah beliau, tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat di zaman itu. Ini para khulafa, kalau bahasa sekarang para gubernur, menteri, orang-orang besar. Menunjukkan yang meninggal ini bukan orang biasa. Sehingga yang ikut menyolati, ikut mengantar jenazah beliau pun orang-orang terkemuka. Rahmatullahi alaih, rahmatan wasi'ah. Imam Barbahari rahimahullah dikenal tentunya dengan zuhud, dikenal dengan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, menyuarakan al-haq tanpa khawatir terhadap celaan mereka yang mencela, dan sampai disebutkan karena zuhudnya atau waroknya, beliau tidak mau menyentuh harta waris dari ayah beliau sendiri, disebutkan 70 ribu dirham. Ini di zaman itu nilai yang cukup besar. Mungkin kalau di kita ratusan juta sekian. Gak mau beliau sentuh, gak mau beliau ambil. Bukan beliau haramkan, tetapi khawatir itu mungkin hak saudaranya, hak ahli waris yang lain. Khawatir nanti mendolimi ada pihak yang, oleh karena itu kemudian dari waroknya beliau rahimahullah, beliau tidak mau ambil dan menyentuh harta waris ayahnya. Ulama sebesar beliau tentu tidak heran kalau melahirkan pula ulama-ulama besar berguru dan mulazamah dengan beliau. Di antara yang ma'ruf banyak istifadah dari beliau, al-imam al-qudwah Abu Abdullah ibnu Ubaidullah ibnu Muhammad al-Akburi, atau lebih dikenal dengan ibnu Battah. Kemudian pula imam al-qudwah Muhammad bin Ahmad ibn Ismail al-Baghdadi, atau dikenal dengan ibnu Sam'un rahimahullahu ta'ala. Juga imam Ahmad ibnu Kamil rahimahullah, Muhammad bin Khalaf, dan beberapa para ulama yang lahir dari didikan beliau rahimahullahu ta'ala. Tentunya beliau seperti para ulama lain menghadapi ujian, di mana ahlul batil dengan kedustaan dan fitnah merusak citra beliau di depan penguasa di zaman itu rahimahullah, hingga kemudian sempat beliau ditangkap, sempat beliau diasingkan. Nah, rahimahullahu ta'ala, termasuk yang mereka sebutkan tentang kemuliaan atau kewibawaan Imar Barbahari rahimahullah, bahwa beliau yang sebesar itu kealimannya, sebesar itu wibawa dan kemuliaannya, itu pun beliau meninggal dunia dalam keadaan dalam pengasingannya, tidak ada yang tahu kalau beliau telah wafat. Nah, hingga sempat bingung orang siapa yang memandikan beliau, hingga didatangkan dari kota untuk kemudian memandikan jenazah beliau. Barbahari rahimahullah disebutkan pernah beliau bersin dan dijawab oleh sekian banyak orang muridnya yang di majelisnya, kemudian muslimin yang dekat situ, yarhamukallah, hingga gemuruh suara yarhamukallah ini sampai ke istana khalifah. sesuatu yang enggak biasa tentunya, enggak normal. Dalam artian enggak seperti biasanya. Sampai khalifah bertanya, ada apa ini kok orang pada yarhamukallah? Ini kota Baghdad sampai sedemikian gemuruhnya. Kemudian dikabarkan kepada ini kaum muslimin menjawab bersinnya Imam Barbahari. Ini cukup menunjukkan setinggi apa kemuliaan beliau dan sangat dicintai, dihormati, dan kewibawaannya di mata kaum muslimin secara umum. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Kitab beliau ini Syarhus Sunnah banyak di, karena termasuk rujukan penting menjelaskan akidah Ahlu Sunnah, menjelaskan manhaj Salafus Saleh kepada kita, maka banyak pula dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah, yang memberi catatan kaki dari para ulama dan masyayikh sunnah. Di antara mereka ada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Di antara mereka pula ada Syekh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan beberapa ulama atau tulabul ilm yang lainnya. Kita melihat bagaimana Imam Barbahari rahimahullah menjelaskan kepada kita satu persatu prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Beliau memulai kitabnya dengan hamdalah, alhamdulillah alladhi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita untuk Islam, memberi minnah kenikmatan kepada kita dengan iman, mengeluarkan kita di umat yang terbaik. Maka kita memohon kepada Allah taufik, agar kita diberi taufik untuk yang Ia cintai dan Dia ridhoi, agar kita dijaga pula dari yang Ia benci dan Ia murkai. Dalam mukaddimah beliau ini, beliau mulai dengan pujian kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya, dan itu tidak terbatas. Betapa banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar, dalam surat Ibrahim. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan bisa membatasinya. Sungguh manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kekufurannya. Terutama dari banyaknya kenikmatan Allah itu kenikmatan hidayah, kenikmatan Islam, ilmu dan amal saleh yang menentukan kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhiratnya. Maka dari sekian banyak kenikmatan Allah, terutama yang agung yang Allah karuniakan kepada hambanya adalah kenikmatan ilmu. Terutama itu ilmu aqidah, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu al-fiqh fid-din, al-fahmu anillah wal-fahmu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibuat dijadikan hamba itu faham, mengerti apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasul ajarkan padanya, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia tinggalkan. Itulah al-fiqhu fid din, usul wal furu', baik itu perkara akidah ataupun itu syariat, halal dan haram. Dari banyaknya kenikmatan yang Allah ungkit-ungkit, Allah sebut-sebut yang telah Allah berikan kepada hambanya, dan Allah Al-Mannan, diungkit oleh Allah agar hambanya selalu ingat, selalu bersyukur kepadanya. Banyaknya kenikmatan-kenikmatan itu Allah sebutkan di surat yang sampai dinamakan, dijuluki gelar surat itu sebagai surat An-Ni'am, surat kenikmatan, kenikmatan-kenikmatan, karena banyaknya kenikmatan yang Allah sebut-sebut di ayat itu, di surat tersebut. Kenikmatan ini, kenikmatan itu, kenikmatan ini, kenikmatan itu. Banyaknya yang Allah telah berikan kepada hambanya, hingga disebut surat itu sebagai surat An-Ni'am, surat kenikmatan. Surat apa itu? Surat An-Nahl. Surat An-Nahl dikenal atau disebut juga sebagai surat An-Ni'am, surat kenikmatan. Pertama Allah sebutkan dalam surat itu di ayat kedua, langsung di awal surat, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha'u min ibadih. Allah yang menurunkan para malaikatnya alaihimussalam, membawa ar-ruh, membawa roh, nyawa. Yang dimaksud dengan nyawa di dalam ayat ini adalah wahyu, Quran wa sunnah, ilmu diturunkan oleh malaikat Allah kepada hamba yang Allah kehendaki. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala mayyasha'u min ibadih, diturunkan kepada yang Allah kehendaki dari para rasulnya, dari manusia, para nabi. Pertama kenikmatan yang Allah sebutkan, kenikmatan ilmu yang Allah turunkan kepada mereka, karena dia terbesar, terpenting dibanding kenikmatan-kenikmatan yang lain. Karena dengannya seorang hamba tahu mana yang halal, yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Dengan ilmu. Di Ar-Rahman juga Allah ulang-ulang perkataannya, tabaraka wa ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kamu mau dustakan karena terlalu banyaknya. Itu Allah ulang 31 kali di dalam surat. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan kenikmatannya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan kenikmatannya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Terus agar mereka bersyukur dan mengingat kenikmatan Allah. Sama awal surat kenikmatan Allah sebutkan kepada hambanya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Allah yang ajarkan Qur'an, ilmu. 'Allama, ilmu. Kenikmatan tiada tara yang Allah karuniakan kepada hambanya. Maka seorang hamba yang mendapatkan taufik untuk itu, ilmu nafi', bertafaqquh fiddin, mendapat taufik untuk beramal saleh dengannya, maka hamba yang bahagia. Seperti yang Rasul katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Alhamdulillah, segala pujian itu bagi Allah. Alhamdu, pujian dengan lisan atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Artinya Al-Imam Barbahari memuji Allah, memuliakan Allah. Alhamdu yang beliau tuliskan, artinya beliau bersyukur kepada Allah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat sunnah terutama. Alhamdu, pujian kepada Allah atas segala kesempurnaan yang Allah miliki, sifat-sifat keagungan yang Allah miliki, nama-nama al-husna yang Allah punyai. Ujian karena juga banyaknya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Karenanya Allah terpuji, alhamdu. Segala arti pujian yang dibarengi dengan pengagungan, diiringi dengan pemuliaan, cinta, pengagungan kepada yang dipuji, alhamdu. Oleh karena itu tidak ada yang berhak mendapatinya melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya, walhamdu ra'su syukur. Alhamdu itu puncak dari kesyukuran. Faman lam yahmadillah lam yashkurhu. Maka yang tidak memuji Allah dengan alhamdulillah, maka teranggap belum bersyukur kepadanya. Alif lam dalam alhamdu itu istighraqiyah, masuk di dalamnya segala arti pujian, pengagungan kepadanya. Tadi atas segala kesempurnaan Allah, atas segala keagungannya, keagungan nama dan sifat-sifatnya, segala kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karenanya alhamdulillah kalimat yang sangat besar kandungannya dalam kata yang sangat ringkas, alhamdulillah. Tapi dalam dan begitu luas maknanya. Makanya tidak heran kalau Rasulullah SAW katakan, walhamdulillah tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Rasulullah pula yang mengatakan, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda ar-rahman. Dua kata ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai sekali oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Pujian kepada Allah, alhamdulillah bihamdihi, memberatkan timbangan seorang hamba di yaumul qiyamah, timbangan kebaikannya, karena sangat Allah cintai. Para ulama menjelaskan, maka kalau dua itu digabungkan, kesempurnaan yang sangat besar, alhamdulillah, yang berarti pujian, pengagungan kepada Allah atas segala kesempurnaan dan keagungannya, keagungan sifat-sifatnya, nama-namanya, ditetapkan itu semua pujian, keagungan bagi Allah. Subhanallah, penafian, pengingkaran atas segala aib, segala kejelekan yang dinisbatkan kepada Allah, segala yang tidak pantas bagi Allah dinafikan. Subhanallah, maha suci Allah. Subhan, asal maknanya sesuatu yang sangat jauh, sangat tidak mungkin, itu subhan dalam bahasa Arab. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maha suci Allah. Kenapa maha suci? Karena ternafikan dan tidak mungkin, jauh tidak mungkin bagi Allah sifat-sifat aib, cacat, kekurangan, kelemahan yang tidak pantas bagi Allah. Seperti yang kaum Nasoro katakan, Allah punya anak, malaikat banatullah, alaihi minallah ma yastahiqun. Dan segala aib yang mereka sebutkan, musyrikin. Karenanya beliau memulai kitabnya dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita untuk Islam. Allah berikan kenikmatan itu kepada kita. Allah keluarkan kita di umat terbaik. Maka kita memohon kepada Allah taufik untuk segala yang ia ridhoi, ia cintai. Memohon taufik untuk Allah jaga dari segala yang ia benci dan dia murkai. Kemudian beliau sebutkan, rahimahullah, i'lamu annal islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahui oleh kalian bahwa Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, dan masing-masingnya tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan yang satunya. Maka Islam tidak bisa tegak kecuali dengan sunnah. Sunnah pun tidak akan bisa tegak kecuali dengan Islam. Karena Islam adalah sunnah. Dan sunnah adalah al-Islam. Dalam poin ini beliau Imam Barbahari rahimahullah menjelaskan kepada kita tingginya kedudukan sunnah. Beliau ingin menjelaskan besarnya martabat sunnah dalam Islam. Karena Islam adalah dakwah yang diusung oleh semua para nabi alaihimussalam. Semuanya menyerukan Islam, tauhid kepada Allah, dan memerangi syirik dengan berbagai bentuknya. Firman Allah, innad dina indallahil Islam, dalam Ali Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Allah juga sebutkan dalam Ali Imran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang menghendaki selain Islam sebagai agamanya, itu yang dia inginkan dari amalannya, tidak akan Allah terima darinya, tidak akan Allah terima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Karenanya ayat ini para ulama sebutkan masuk di dalamnya dua kelompok besar manusia. Yang pertama yang memang non-muslim, yang beragama selain dengan Islam, apapun itu nama agama dia, keyakinannya. Berarti dia yabtaghi ghairal islami dina, mengharapkan selain Islam sebagai agamanya. Dia beramal dalam agamanya, berbuat ini, berbuat itu, ibadah ini, ibadah itu, falan yuqbala minhu, tidak akan Allah terima. Wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Wal'iyadzu billah. Ini satu kelompok manusia. Kedua yang juga masuk dalam ancaman ayat ini adalah dari kalangan muslimin. Dia muslim, beriman, bersyahadat, namun dalam prakteknya amal ibadah dia tidak sesuai dengan sunnah. Dia beribadah kepada Allah, dia mendekatkan dirinya niatnya untuk Allah, bertaqarrub, berbuat ini, berbuat itu, ibadah ini, amalan itu, tapi semua itu di luar sunnah, tidak dicontohkan, tidak diajarkan di dalam sunnah, enggak dikenal oleh para sahabat Rasul. Masuk di dalam ayat ini pula, yabtaghi ghairal islami dina. Dari mana diketahui? Karena Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Maka amalanmu, ibadahmu, apapun ketika menyalahi sunnah, menyelisih sunnah Rasul, tidak ada contoh bimbingan dari beliau, yabtaghi ghairal islami dina, falan yuqbala minhu, enggak akan diterima oleh Allah darinya. Karena mereka juga berbuat, semangat bahkan, berbuat ini, berbuat itu, amalan ini, amalan itu, dan di akhirat merugi. Wal'iyadzu billah. Menguatkan makna ini hadis Aisyah al-Ma'ruf, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang beramal suatu amalan tanpa ajaran dari kami, maka itu tertolak, enggak akan Allah terima darinya. Sunnah yang dimaksud beliau, ajaran Rasulullah SAW, manhaj Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ini dikenal dengan nama sunnah. Maka yang tidak mau mengamalkan sunnah ini, tidak mentaatinya, maka dia mubtadi', dal, sesat, sahibu hawa. Karena dengan itu dia tidak mengamalkan Islam yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. atau tidak jarang yang sengaja menyalahi sunnah ini dengan sengaja meninggalkan dan menyalahinya, bisa menjadi munafik, terkadang pula na'udzubillah bisa menjadi kafir karenanya, tergantung bentuk penyelisian, tergantung mukhalafah yang dia perbuat. Intinya Imam Barbahari ingin menjelaskan kepada kita bahwa sunnah itu besar kedudukannya di dalam Islam. Begitu tinggi keagungannya. Dan itulah hakikatnya Islam. Maka yang istiqamah di atas sunnah Rasulnya dalam ibadah, akhlak, manhaj, akidah dan amalannya, berarti dia telah menegakkan Islam yang hakiki. Yang belok, menyimpang dan meninggalkan sunnah ini kesana dan kemari, maka ternodai keislamannya, Islam yang hakiki, sebatas penyimpangan yang dia lakukan. Demikian Imam Barbahari rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita dalam poin pertama ini. Kemudian beliau lanjutkan di poin kedua, faminas sunnati luzumul jama'ah. Faman raghiba ghairal jama'ati wa faraqaha faqad khala'a ribqatal islam min unuqihi wa kana dhalan mudhilla. Termasuk dari sunnah pula luzumul jama'ah, maka yang menginginkan selain al-jama'ah dia tinggalkan dan dia selisih, maka dengan itu dia telah melepas tali keislaman dari lehernya, dari punuknya. Dan dengan itu dia menjadi orang yang sesat, waliyadzubillah, dan menyesatkan. Dalam poin ini, beliau menjelaskan bahwa sunnah pengertiannya luas, umum, mencakup perkara akidah, perkara manhaj, dan amalan. Termasuk dalam kandungan-kandungan sunnah yang begitu luas adalah luzum jama'atul muslimin. Tentunya setelah orang itu berpegang teguh, mengamalkan akidah, meyakini kebenarannya, berpegang teguh dengan manhaj yang hak, berpegang teguh dengan amalan yang saleh. Setelah ini semua, dia pun luzumul jama'ah, berpegang dan menjaga al-jama'ah. Artinya, kalaupun seseorang menegakkan dan menjaga, berpegang teguh dengan akidahnya yang benar, manhajnya, amal perbuatannya. Namun dia farokal jamaah, menyalahi al-jamaah. Al-jamaah hum ahlul haq aqidatan wa manhajan wa amalan wa ijtima'an 'alaiha. Ahlul haq dalam akidah mereka, manhaj, amalan mereka, di situ mereka bersatu. Di atas itu mereka bertemu. Dia menyalahi ini, keluar dari ini, maka telah melakukan pelanggaran besar yang sangat berbahaya bagi dirinya, telah terjatuh dalam bid'ah yang besar, masuk dalam ancaman Rasulullah SAW di Bukhari Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang benci, tidak menyenangi sunnahku, maka dia bukan dariku. Keluar dari nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya cukup itu kejelekan besar, cukup sebagai bahaya besar bagi seorang hamba ketika Rasulnya berlepas diri darinya. Kif, Rasul yang dia cintai, yang dia agungkan, yang dia sangat muliakan, berlepas diri darinya. Syar mustatir, kejelekan yang sangat bahaya. Rasulnya berlepas diri dari dia. Tentunya seorang muslim yang ingin keselamatan dunia dan akhiratnya tidak ingin, jangan sampai Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya karena sebab-sebab amal perbuatannya. Dalam hal ini dia faraqal jamaah, meninggalkan jamaah tadi, ahlul haq. Dan dengan itu dia masuk dalam firman Allah, celaan Allah pula dalam An'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, kamu wahai Rasul sama sekali bukan dari mereka. Urusan mereka kepada Allah, dan Allah sendiri yang akan kabarkan kepada mereka segala yang telah mereka perbuat. Allah menyatakan Rasulnya berlepas diri dari mereka yang memecah belah dan menyalahi, keluar dari umatnya, keluar dari agamanya. Oleh karena itu bersatunya muslimin, ulama, a'immah, para ulama dan para imam sunnah, bersatunya mereka di atas hak menjadi salah satu pilar utama, tiang terkuat untuk tegaknya agama ini. Bersatunya muslimin alal hak. Ini secara umum luzumul jamaah, para ahlul haq dalam akidahnya, manhajnya, dan amalannya. Maka mereka atau siapapun yang berbuat sesuatu menitih suatu jalan, ajaran, metode yang dia jalani, yang dia lakukan, atau akidah keyakinan yang dia pegangi, tanpa ada contoh yang dia jadikan pegangan, maka ini bahaya besar bagi seorang hamba. Dengan itu berarti dia telah keluar dari al-jamaah, karena jamaah ahlul haq. Sahabat Rasul gak ada yang seperti itu, yang seperti mereka amalannya, manhajnya. Para tabi'in, a'immah, terus ke bawah para ulama, masyayikh, a'immatuddin. Siapa yang seperti mereka? Panutanmu siapa yang kamu jadikan toladan, agar pantas dengan itu kamu pun dijadikan toladan dan panutan oleh yang di bawahmu? Makanya kata Mujahid rahimahullah terkait ayat waja'alna lilmuttaqina imama, jadikan kami imam, panutan dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Panutan dalam kebaikan, imam lilmuttaqin, doa permohonan dari ibadur rahman. Kata beliau, ij'alna naqtadi biman fauqana liyaqtadiya bina man ba'dana. Jadikan kami ini meniru, ngikut, nyontoh, berkuduah, bertoladan kepada yang di atas kami, sebelum kami. Bahwa ini ajarannya fulan, fulan, fulan. Ya beginilah akidahnya fulan, fulan. Seperti inilah manhaj mereka, seperti inilah keyakinan mereka, seperti inilah. Dia bertoladan kepada mereka. Agar kemudian dengan itu, kata Mujahid, yang setelah kami, generasi setelah kami juga bertoladan kepada kami. Oh, ini akidahnya fulan, disebut namanya. Ini ajarannya fulan, manhajnya fulan, dan dia ngambil dari yang sebelumnya. Demikian silsilah terus sampai ke sahabat, sampai ke Rasul SAW. Bagaimana kamu berharap orang akan bertoladan kepadamu, menjadikanmu panutan, sementara akidah, amalanmu, manhajmu tidak bertoladan kepada yang sebelummu, menyalahi al-jamaah, ahlul haq dari para sahabat, tabi'in, dan a'immatuddin, ulama'ul muslimin. Kamu menyalahi mereka. Beda jauh dengan mereka, berseberangan. Nggak akan dengan itu kamu menjadi toladan baik, uswah bagi yang lain, nggak akan. Karenanya kita tahu seperti Imam Ibnu Abi Hatim ketika bertanya kepada ayahnya Abu Hatim dan juga syekh beliau Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah, dari kecerdasan Ibn Abi Hatim Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris, beliau enggak hanya tanya misalnya bagaimana sih akidah itu, bagaimana sih akidahmu, enggak hanya itu, tapi yang beliau tanya, kalian berdua, ini ayahnya dan Abu Zur'ah, kan sudah keliling dunia, dan memang mereka keliling dunia untuk thalabul ilm, masa mereka belajar ke Mekah, ke Madinah, keduanya di Roy, sekarang Iran sana, Teheran, dulu basis Islam was sunnah, banyak ulama lahir di sana. Al-Muhim, mereka ke Mekah, Madinah, ke Baghdad, ke Syam, ke Yaman, keliling dunia, tentu menemui, belajar dan berjumpa dengan masyayikh dan para ulama sunnah yang mereka temui di negeri-negeri itu. Ditanya oleh Ibn Abi Hatim, apa yang kalian dapati dari mereka? Seperti apa akidah mereka ini? Yang berjauhan negerinya, satu timur, satu barat, di Khurasan juga, daerah Afghan atau Rusia sekarang. Keliling dunia Ibn Abi Hatim dan Abu Zur'ah. Ibn Abi Hatim ingin tahu yang kalian ambil dari mereka, seperti apa akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, sehingga orang tenang, tumaknina, orang itu mantap dan yakin untuk berpegang teguh dan mengamalkan, karena dia tahu ini bukan hanya akidah syekhnya, ini bukan hanya manhaj gurunya, tetapi yang juga sebelumnya para masyayikh, para ulama, para imam yang sebelumnya yang ditemui, yang mereka juga ngambil dari yang di atasnya, yang di atasnya ngambil dari di atasnya, dan seterusnya, sehingga kamu tahu dan yakin bukan buatan gurumu, tapi memang ini ajaran salaf semenjak zaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam luzumul jamaah adalah as-sam' wa ta'ah, taat, patuh kepada pemerintah, sabar atas kedzaliman atau kesalahan dan kekurangan mereka. Karena itu termasuk akidah dan manhajnya al-jamaah. Termasuk ajarannya sahabat, tabi'in, a'immah, seperti itu. Mengamalkan apa yang Rasul ajarkan kepada mereka. Man ro'a min amirihi syai'an yakrohu fal yasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak senangi, maka sabarlah, bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah. Karena yang keluar dari jamaah sehingga dia menentang, melawan kepada pemerintahnya, dan dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Artinya ini menjelaskan tentang bahayanya besar ketika orang itu keluar menyalahi al-jamaah. Berarti ashabul ahwa, ahlul ahwa, ahlul bid'ah dalam bahaya besar kalau saja mereka sadari. Kalau saja mereka mau mengerti bahaya yang mereka perbuat besar, karena enggak ada seperti mereka. Siapa yang mereka toladani? Yang mereka contoh siapa? Dari siapa itu mereka ambil? Kemudian yang mereka ambil ini ngambil dari siapa juga? Ujung-ujungnya kemana? Mana al-jamaah? Dari para sahabat Rasul, para tabi'in. Nah, maka kewajiban setiap muslim berusaha sekuat tenaganya mengamalkan, menerima, mengamalkan taat terhadap nas dalil yang telah sampai kepadanya dan berpegang teguh dengan al-jamaah wahia al-haq wa ahluhu, berpegang teguh dengan al-haq dan orang-orangnya. Di sini Al-Imam Barbahari rahimahullah mengisyaratkan tentang rusak dan sesatnya jalan dan manhaj kaum Khawarij yang menjadi syiar mereka selalu menentang dan melawan pemerintahnya. Makanya itu termasuk dari luzumul jamaah, patuh dan taat kepada pemerintah. Karena jamaatul muslimin mereka pun taat di bawah kekuasaan dan kepemimpinan mereka, pemerintah yang ada. Bahkan kalaupun orang tidak keluar secara fisik, tidak nentang, tidak melawan dengan senjata, tidak sampai memberontak, tapi pemikirannya, dia katakan itu boleh, dia katakan itu benar, bahkan dia anggap itu jihad fisabilillah, termasuk faraqal jamaah, dengan itu telah keluar dari al-jamaah. Barbahari menyebutkan yang melakukan itu telah melepas tali Islam dari lehernya. Ribqah semula itu tali yang diikatkan pada leher ternak, di lehernya mungkin dikasih kayu atau besi semacam gelang atau semisalnya, kemudian dikasih tali. Tali ini yang namanya ribqah, untuk mengendalikan dan agar kambing ini misalnya atau sapi, onta, tidak lari ke sana kemari, hilang, dikekang dan dijaga oleh tali ini. Maka yang dimaksud akidah Islam, akidah sunnah ini, manhaj a'imma, manhaj salaf, itu seperti tali ini tadi, jaga kita, mengekang kita. Mengekang artinya menyelamatkan agar tidak lari liar ke sana, ke sini, entah kemana, akhirnya menjauh, akhirnya di kejauhan sana diterkam oleh serigala dan binatang buas lainnya. Agar selamat, agar tetap terjaga, harus diikat, ditali, layaknya tadi seperti kambing atau sapi. Makanya Barbahari katakan, yang menyalahi ini meninggalkan jamaah, tidak luzumul jamaah, berarti dia melepas tali ini, liar sudah, lari dia, menjauh sudah, entah kemana, akan menghadapi para binatang buas di sana. Makanya beliau katakan, wa kana dhalan mudhilla, dengan itu dia telah sesat dan menyesatkan banyak orang. Ini yang beliau sebutkan tentunya berdasarkan nusus, banyak dalil yang menyebutkan ini, antara lain firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya dan pemimpin-pemimpin kalian, termasuk umara, para ulama, umara, pemerintah yang berkuasa, diperintah oleh Allah agar kaum mukminin taat kepada mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sengaja ayat dibuka, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil mereka dengan panggilan iman, sifat iman yang ada pada diri mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini tuntutan iman pada diri kalian. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau Allah sudah katakan ya ayyuhalladzina amanu far'a laha sam'ak, pasang baik-baik telingamu, pendengaranmu, karena setelah itu pasti kebaikan yang kalian diperintah untuknya, kemaslahatan yang kalian diarahkan ke sana, atau setelah itu adalah kejelekan, bahaya yang kalian dilarang darinya untuk keselamatan kalian. Pasti kalau sudah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik pendengaranmu. Imanmu mengajarkan, menuntut ini. Ima itu kebaikan untuk kemaslahatan dirimu, maka lakukan olehmu, taati itu, amalkan, pegang teguh, jangan kalian lepas, pertahankan, sabar. Atau itu kejelekan, mafsadah, yang bahaya itu bagi kalian dan memadorotkan, merugikan, menyengsarakan kalian di dunia dan di akhirat, kalian dilarang darinya. Maka jauhi oleh kalian itu, tinggalkan sejauh-jauhnya, ini atau itu. Maka Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, termasuk kebaikan bagi kalian. Kalian tidak akan dapat maslahat kecuali dengan ketaatan kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan pemerintah kalian. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ketika ditanya di zamannya, dan di zaman beliau banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran dari para pemerintahnya, pemimpin-pemimpin yang ada. Ditanya beliau, bagaimana menurutmu? Ini apa? Pemerintah kita ini, khalifah ini, kemudian anak buah-anak buahnya, menterinya, pangapnya, gubernurnya. Si penanya sepertinya ingin komentar pedas dari Hasan al-Basri, berharap ada suara sumbang dari seorang imam akan mendukung dan membenarkan mereka. Tapi Hasan al-Basri imam, terdidik oleh sunnah. Maka beliau jawab, apa yang aku bisa katakan atau apa yang perlu aku katakan? Mereka, yakni para pemerintah ini, pemimpin kita ini, hum yaluna min umurina khamsan, mereka mengatur dan mengawal lima perkara penting dalam agama kita. Al-Jum'ah, Jum'at ditegakkan. Al-Jama'ah, lima waktu sholat ditegakkan. Bukan sekedar ditegakkan, kan mereka jaga sehingga muslimin dengan aman bisa menunaikan masing-masingnya. Keluar dari rumah, ke masjid, pulang ke rumahnya, tidak ada yang dia takuti melainkan Allah, karena ada yang jaga keamanannya, pemerintah. Kemudian yang ketiga, kata Hasan al-Basri, mereka pula yang ayat menegakkan Id, Idul Fitri, Idul Adha, juga dibantu banyak oleh mereka. Ada ru'ya, tim ru'ya setiap tahunnya, nah, dibantu, dikawal untuk ibadah mereka. Ramadan pun demikian. Nah, wasuhur, mereka pula yang menjaga perbatasan negara kaum muslimin atau daerah-daerah rawan sehingga aman yang di dalam negeri kaum muslimin. Wal hudud, dan penegakan hukum hudud sehingga orang aman pada hartanya, nyawa, darahnya, kehormatannya. Karena ada yang berwajib. Orang mau macam-macam, mau mendolimi, dia laporkan, dia keluhkan, akan diproses, dihukum, tangkap, dan lain sebagainya. Ini yang Hasan al-Basri katakan, apa yang aku perlu katakan? Mereka sudah mengawal dan mengatur lima perkara penting dalam kehidupan ini. Sunnah. Demikian Quran menyebutkan kepada kita. Begitu pula dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semua dan jangan kalian berpecah belah. Juga di dalam Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian. Dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, karena itu memecah belah kalian dari jalan Allah. Itu yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka tidak cukup hanya Allah perintahkan hambanya berpegang teguh dengan talinya. Wattasimu bihablillah. Tidak cukup Allah perintahkan hambanya untuk mengikuti jalannya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Tapi juga Allah larang mereka dari yang selainnya. Dari seluruh jalan, ajaran, metode yang menyalainya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Diingatkan. Begitu pula ayat. Fattabi'u wa la tattabi'u subul. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Enggak cukup hanya menyampaikan kebaikan, tapi juga dilarang mereka dari kejelekan. Dan demikianlah Quran mendidik dan mengajari kaum mukminin. Maka ini jelas menunjukkan haramnya atau larangan terpecah belah dalam agama Allah. Sesuatu yang tidak pernah dibenarkan. Di hadis Bukhari Muslim dari Ubadah ibn Samit, Rasulullah SAW ketika para sahabat baiat kepada beliau, mereka katakan, bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa alla nunazi al amra ahlahu. Illa antarau kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan. Kami baiat Rasulullah untuk taat, patuh pada pemimpin kami dalam keadaan susah maupun suka, dalam keadaan giat, semangat karena saat aturan, hukum, ketetapan pemerintah itu membuat dirinya senang, cocok. Wal makro terpaksa, dalam keadaan terpaksa, artinya dia berat, dia rasa karena saat itu ketetapan hukumnya, aturan-aturan pemerintah, dia merasa merugikan dirinya. Dia merasa ini gak benar, ini zalim, ini begini, begini. Tetap Rasul katakan taati. Dan agar kami tidak merebut kekuasaan itu dari mereka yang memegang kekuasaan. Kecuali ketika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian pun punya hujjah di hadapan Allah. Juga di Muslim dari hadis Arfajah Al-Kilabi, man ataakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashuqqa asakum wa yufarriqu kalimatakum fadribu unuqahu kainan mangkan. Kalau ada yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian itu sudah satu di bawah satu kekuasaan, satu kepemimpinan. Dia datang ingin membelah tongkat kalian, dipecah. Sehingga maunya ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang membela kepada pemerintahnya, ada yang memusuhi dan menentang, dipecah. Maka yang semacam ini hendak memecah belah kalimat kalian sehingga tidak bersatu, maka pukul lehernya siapapun dia. Tentunya perintah ini ditujukan kepada mereka yang punya kekuasaan, pemerintah itu sendiri. Diperintah oleh Rasul untuk memerangi orang-orang yang hendak memecah belah persatuan kaum muslimin. Juga dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sebutkan, man khala'a yadan min ta'ah laqiyallahu yawmal qiyamah wala hujjata lah, wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'amat mitatan jahiliyah. Yang melepas tangan dari ketaatan kepada pemerintahnya, maka dia di hari kiamat akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan gak akan punya hujjah untuk membenarkan perbuatannya. Disebutkan demikian karena orang bai'at meletakkan tangannya pada yang dia bai'ati, yani pemimpinnya, khalifahnya atau sultan, amirnya. Nah, ini dia melepas. Seakan aku gak mau. Yang gak mau bai'at atau melepas tangannya berarti dia gak akan mau taat. Gak akan mau patuh. Dia akan nentang, dia akan melawan, dia akan membelot, dia akan. Tidak akan punya hujjah di hadapan Allah. Mungkin di dunia dia bisa saja main-main kata, bisa nyomot-nyomot ayat, hadis semaunya, ucapan fulan untuk membenarkan perbuatannya, mengkelabui orang-orang jahil dari apa yang dia perbuat. Tapi di yaumul qiyamah, di hadapan Rabbul Alamin, yang Allah di hari itu seperti para nabi katakan sangat marah, sangat murka, marah yang tidak pernah seperti itu dan tidak akan pernah lagi seperti itu setelahnya. Yang karenanya para nabi pada takut, malu untuk menghadap Allah, memberikan syafaat agar manusia dipercepat hisabnya. Enggak bisa sembarangan saat itu orang bicara semaunya, oh ini boleh, ini begini, ada Quran, ada hadis. Gak akan bisa dia bicara kecuali yang punya hujjah, tahu ilmu, tahu ini akidah dan manhaj a'immah, yakin dia begini sahabat ajarkan, begini para tabi'in ajarkan, begini a'immah. Yang keluar melepas tangannya, gak taat kepada pemerintahnya, gak akan punya hujjah di hadapan Allah. Gak akan dia bisa bicara untuk membenarkan perbuatannya. Dan yang mati dalam keadaan demikian tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati seperti matinya ahlul jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah bagi mereka aib kalau ada orang kok taat kepada orang lain. Makanya mereka angkuh, gak mau. Mereka ingin bebas, sebebas-bebasnya. Gak punya ketaatan, gak punya baiat, gak mau tunduk kepada siapapun. Dan itu bukan kemuliaan. Makanya ditentang oleh Rasulullah SAW permasalahan atau hukum jahiliyah ini. Justru kebanggaan bagi seorang muslim, umat rasulnya, justru menjadi amal saleh baginya, mendekatkan dirinya kepada Allah, kebaikan dunia akhiratnya dengan ketaatannya kepada pemerintahnya. Tunduk, baiat, sama' wa ta'ah. Dan itu hujjah yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mungkin pada permasalahan kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kelanjutannya pada pertemuan yang lain. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.